Surat Yakub, Yakub bin Dusada. Surat Endra Ibas Akunari, Yakub persuruhan di bata ras Tuhan Yesus Kristus. Mejuah-juah man bandu kerina anak-anak di bata, si merap itaneh perlajangan. Oh senina-seninangku, sangap min iakap ndu bandu, adireh erbagai-bagai percobaan mengkenai kam. Sabab itehndu adikini tekendu tetap tahan ngalakan percobaan-percobaane, kam jadi kalak megenggeng. Tetaplah kam megenggeng seh kini genggengendu serta, maka kam dewasa ibas kai-kaipe dengenlah kekurangan. Tapi adilit ibas kam si kurang kepentarenna, ertotolah ia mandi bata si mereken kepentaren man bandu. Sabab dibata kap mereken kepentaren man kerina jelma, alu melumbar dengan dem perkuahate. Tapi ertoto arus tek, ola monce-once. Kalak si monce-once, balik ke ras gelombang ilawit, si ibentukan angin kujah kujenda. Kalak si bage ertupang ukurna, la ia ngasup muat keputusan ibas kerina si ibahanna. E maka la pada iarap kena ndatken kaipe ibas Tuhan nari. Megahlah yakap kalak musil adi i peganjangkan. Bagepe megahlah yakap kalak bayak adi i peteruk. Sabab kalak bayak kernep mepagi bagi bunga dukut. Asumata wari reh ganjangna, wari pe reh lasna. Melus dukut e maka nartar bungana janah benne pe jilena. Bageme pe kalak bayak kernep me sangan dahiken dahinna. Ketuahan kalak si megenggeng ibas erbagai-bagai percobaan. Sabab kenca menang ibas percobaane, yalu kena meulih kemenangenna. Eme kegeluhan si enggo ipadankan di bata, man kalak si engkelengi di bata. Adilit kalak ikenai percobaan, ola minnina, percobaan enda rehna ibas di bata nari. Sabab di bata labanci icubai si jahat, janah isi pe labo icubai di bata. Tapi kalak kena percobaan, adi ia tergoda, jenari kena siding sura-surana si jahat. Janah adi sura-surana si jahat ipejangjang tubuh medosa. Adi dosa enggo ilakoken, buahna eme kematen. Ola kam tertipu o senina-senina si kukulengi. Kerina pemere si mehuli raserta rehna isurga nari. Pemeree i pesusur di bata, sinjadikan kerina si ersinal sal ilangit. Di bata tetap nge, labo ia erdauhna ibas kita nari, seh maka itading kena awih-awih si gelap i sekelewetta. Rikutken pratenna, kita enggo i peku anakna arah katana si tuhu-tuhu, gelah kita si meganjangna ibas kerina si ijadikena. Oh senina-seninangku, ingatlah, kerina arus metinggal, tapi ola minter ngerana dengan ola sukah merawa. Rawa manusia labo ngasup erbahan semehuli si ngena ate di bata. E maka pedahulah ibas kamnari kebiasaan-kebiasaan si melket, ras lagu langkah si jahat. Alokenlah alu metruk ukur, kata si isuan kendi bata ibas pusuhndu. Sabab kata ngasup nelamatken kam. Ola tipu bandu alu megi-megi katana saja, tapi dalankenlah kai si iajarken kata Kalak si megi kata tapi la idalankenna, bali me ia ras kalak si ercurmin, janah idahna kugaru pana jine. Ipupayona dirina, jenari lawes ia, janah minter lupa ia kugaru pana. Kalak si emperdiateken pedah di bata alu mehuli, si terus mempergermat kenca, sila megi-megi saja, kalak si bage ipas-pasu di bata ibas kerina pendahinna. Sabab pedah di bata serta kap dengan ngasup membebaskan manusia. Isekin erpengakap maka ia kalak si eragama, adila ijagana dilahna sia-sia me ia eragama jana itipuna dirina. Agama si tuhu-tuhu, dengan si mehuli rikutkan pengakap di bata bapanta, eme, pekena-kena anak-anak melumang, ras kalak si enggombalu, silit ibas kinisran. bagepe njaga diri gelah ola icedakan doni endah.